السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، أما الجماع فإنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من أجلي. Adapun جماع، hubungan suami istri، maka itu adalah salah satu dari dua syahwat. Fajara majral akli washurbi, maka diberlakukan padanya atau berlangsung padanya hukum seperti makan dan minum. وقد قال تعالى في الحديث القدسي، karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis al-Qudsi، yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Disebutkan yada syahwatahu, dan ini di antara dalil yang merajihkan pendapat Sayyidina Utsaimin dan para ulama yang bersamanya, bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa. Sebagaimana juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma huwa wajhu al-istishhad? Mana sisi pendalilannya? Di sini tidak disebut jima, tapi disebut yada syahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Adapun orang yang istimna, jelas dia memuaskan syahwatnya, maka jelas bertentangan dengan inti dari puasa yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi: yada syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanan minumannya karena aku. Fatarkul insani syahwatahu ibadatan maqsudatan yuthab 'alaiha. Saya ulangi. Fatarkul insani syahwatahu ibadatun maqsudatun yuthabu alaiha wa inzalul mani, sedangkan mengeluarkan mani yajri majral istifrar, sedangkan mengeluarkan mani jelas berlangsung badannya al-istifrar, memuaskan nafsu. Fas-sa'im qad nuhiya an akhdhi ma yuqawwihi wa yughaddihi min at-ta'ami wash-sharab. Maka seorang yang berpuasa dilarang untuk memakan sesuatu atau meminum sesuatu atau memasukkan sesuatu yang yuqawwihi wa yughaddihi. Yuqawwi, membuat kuat. Yughaddi, menambah gizi atau mengenyangkan atau memenuhi kebutuhan nutrisi. Tayib. Beberapa makanan dan minuman ada termasuk mughadziyat, ada termasuk muqawwiyat. Kalau makan kebanyakan adalah mughadziyat, memenuhi nutrisi gizi. Tetapi ada sesuatu seperti madu dan sebagainya, itu muqawiyat, membuat badan kuat. Vitaminat misalnya. Maka dilarang untuk memasukkan ke dalam tubuhnya perkara-perkara minal muqawiyat wal mughadziyat minat ta'ami wa syarab. Fayunha an ikhraji ma yud'ifuhu. Maka diantara sempurnanya agama ini, dilarang pula seorang puasa untuk mengeluarkan sesuatu yang membuat dia lemah, yaitu inzalul mani. Karena seorang yang berpuasa tidak boleh memakan, enggak boleh minum sesuatu yang muqawwi atau mughadzi atau kedua-duanya, maka dia akan lemah kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang sebaliknya, yaitu mengeluarkan inti dari apa yang dibutuhkan pada dirinya, yaitu sari-sari makanan tadi. Apa inti sari-sari makanan yang dimaksud? Mani. Mani itu inti sari makanan. Yang artinya seorang yang setelah inzalul mani biasanya lemah, lemes, antuk, dan lain-lain. Maka dilarang pula oleh syariat yang sempurna dan penuh hikmah ini untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, ma yudha'ifuhu. Apa itu? Ma yudha'ifuhu minha al-jima, wa minha al-istimna, wa minha bekam, hijama. Dilarang pula hijama. Diambil darahnya, tambah lemas dia. Mungkin ada yang berkata, bukankah hijamah itu tidak memasukkan makanan apapun dalam tubuh? Tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan dat-dat yang membuat badan jadi kuat? Enggak. Kok dilarang? Iya, karena syariat itu melarang. Bukan untuk menyiksa. Syariat itu melarang sesuatu untuk ibadah. Tidak makan, tidak minum, ini untuk ibadah. Tetapi juga dilarang jima, dilarang hijamah, agar kalian jangan sengsara. Sudah tidak makan, tidak minum, dikeluarkan dari tubuhnya apa yang sangat dibutuhkannya, yaitu inti sari makanan, yaitu inzalul mani, atau darah yang mengantarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuhnya, dikurangi. Ini juga barakallahu fikum yudha'if. ويخرج مادته التي بها يتغذى, atau mengeluarkan madah, materi-materi atau zat-zat, allati biha yataghadza, yang dari situ, yang dengan itu dia yataghadza, atau untuk itu dia yataghadza, Untuk itu dia makan. Untuk itu dia makan. Seperti darah tadi, seperti mani tadi, kamu makan banyak bergizi, punggungmu penuh. Naam, kal magazin. Tahu magazin? Tempat peluru, senjata. Kamu makan isi satu, dua, sampai penuh. Kalau sudah penuh magazinnya, biasanya keluar sendiri, mimpi basah. Sehingga kalian jangan banyak-banyak makan. Nanti yantashir ila nisa, yantashir ila nisa. Pikirannya ke perempuan terus. Syahwatnya naik terus. Tidur sendiri, bangun berdua. Barakallahu fikum. Taib, kembali kepada kitab. Maka yang dilarang dari dua sisi. Satu, melarang untuk makan dan minum agar dia bisa menjaga syahwat makannya dan syahwat minumnya sebagai ibadah pada Allah Ta'ala, dan itu pun bukan untuk bikin sengsara. Buktinya bukan bikin sengsara, disuruh untuk sahur, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Berarti bukan untuk membuat sengsara, enggak. Untuk ibadatan lillahi ta'ala, tauqifiyah. Kemudian dilarang pula jima, dilarang mengeluarkan mani dengan sengaja, dilarang untuk hijamah. Ini karena kalian sedang puasa, tidak makan, tidak minum. Maka jangan mengeluarkan zat-zat dari tubuh kita yang bikin kita malah lemah. Jadi tidak boleh memasukkan, tidak boleh pula mengeluarkan. Baik. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kaunuhu yudha'if al-badan yaj'al ifsadahu lis-shaum. Keadaannya melemahkan badan, itulah sebabnya merusak puasanya. A'dham min ifsadil akal, dan bahkan merusaknya lebih besar daripada rusaknya karena makan dan minum. Makan dan minum batal. Kalau jima atau istimna lebih besar lagi, lebih dahsyat, karena dia menyiksa dirinya di samping merusak ibadahnya. Kenapa menyiksa dirinya? Dia tidak makan, tidak minum, tapi yang ada di dalam dikeluarkan sama dia dengan sengaja. Yudha'if nafsahu binafsihi. Tapi bagaimana kalau gitu dengan hijamah? Melihat dari sisi yang pertama, memasukkan sesuatu, tidak. Sehingga mengatakan tidak batal, kata sebagian ulama. Tapi dari sisi lain, mengeluarkan zat yang sangat penting dalam tubuh, yang akan menjadikannya lemah. Berarti sama dengan inzalul mani. Masuk ke mana hijamah? Kalau dianggap itu tidak makan, tidak minum, berarti tidak apa-apa. Karena tidak memasukkan apapun dalam tubuh. Kalau dianggap itu melemahkan seperti keluar mani, maka batal. Al-ulama'u mutanazi'una fil hijamah. Hal tuftir awla. Para ulama berselisih tentang masalah bekam ini, al-hijamah. Apakah membatalkan atau tidak? Wal-ahadith al-warida 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi aftara al-hajim wal-mahjum kathira. Qad bayyanaha al-a'immatul huffaz. Dan hadis-hadis yang disebutkan tentang bekam, hijamah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu ta'ala anhum, banyak sekali. Banyak diriwayatkan. Qad bayyanaha al-a'immatul huffaz. Telah dijaga, dipelihara, dihafal, dicatat oleh para imam-imam penghafal hadis. Waqad kariha ghairu wahid minas sahabah. Maka tidak satu orang dari sahabat yang tidak suka dengan hijamah bagi orang puasa. Aku benci seorang puasa melakukan hijamah. Wal qaul bi annaha tuftir madhab aktsar fuqaha'il hadis. Pendapat yang menyatakan batal puasa dengan hijamah adalah pendapat kebanyakan para fuqaha al-hadith. Limada? Lidhahirin hadith. Lidhahirin hadith, aftara al-hajim wal-mahjur. Telah batal puasanya yang membekam dan yang dibekam. Wa haulai akhassun nas bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sedangkan mereka ahlul hadith adalah akhassun nas, orang yang paling istimewa dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walladina lam yarwu iftar al-mahjum, atau lam yarau iftar al-mahjumi, ihtajju bima thabata fis sahih. Sedangkan mereka yang tidak melihat, tidak berpendapat. Yarau, yara dari kata ru'ya. Karena ada dua macam, bisa bermakna melihat, bisa bermakna berpendapat. Dan di sini maknanya berpendapat. Walladzina lam yarau iftar al-mahjum. Sedangkan mereka yang berpendapat tidak batalnya orang yang dibekam, mereka juga berdalil. Bima sabata fis sahih, dengan apa yang telah sabit dalam kitab sahih. Min anna Nabi SAW ihtajama wa huwa sa'imun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbekam atau dibekam, wa huwa sha'imun muhrim, bahwa dia dalam keadaan sedang puasa ihram. Wa Ahmad wa ghairuhu ta'anu fi hadhihi ziyadah. Sedangkan Imam Ahmad dan lainnya mengkritik tambahan lafaz hadis ini, yaitu tambahan kalimat qauluhu wa huwa sha'im. Wa qalu tsabit annahu tajja wa huwa muhrim, yang benar bahwa beliau haji dan beliau ihram dalam keadaan dibekam, atau beliau dibekam dalam keadaan ihram. Enggak ada kalimat sha'im. Wa bi annahu bi ayyi wajhin arad ikhraj ad-dam faqad afṭar. Dan bahwasanya dari sisi apapun mengeluarkan darah, maka dia telah batal puasanya. Artinya bukan hanya bekam, pokoknya mengeluarkan darah dalam jumlah yang cukup lumayan seperti bekam, yaitu donor darah, pengobatan dengan fasdu di toreh pembuluh venanya, kemudian dia akan keluar darahnya banyak seperti keran, kricik begitu. Pernah tahu pengobatan dengan cara itu? Namanya fasad, dan itu sudah ada sejak dulu, sehingga ada dalam kitab-kitab para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah disebut dengan fasad. Taib ikhraj ad-dam biayi wajhin kan aftar. Faedah mimman? Faedah dari siapa ini? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wasiwak jaizun bila niza'. Faedah berikutnya, entah kalian kasih nomor enggak? Hah? Maka sekarang yang nomor berapa? Siwak jaizun bila niza'. Adapun siwak diperbolehkan. Wa mithluhu sikat gigi. Karena beberapa orang membedakan antara siwak dengan sikat gigi, padahal kullu wahid, padahal semuanya sama. Dengan odol, dengan kayu siwak, dengan batu bata, sama dulu dengan batu bata, dilembutkan. Sama saja. Itu adalah membersihkan gigi. Fahada jaizun bila niza', enggak ada perselisihan kebolehannya. Akan ikhtalaf al-ulama fi karahiyatihi ba'da zawal. Tetapi ada beberapa ulama yang menganggap makruh kalau setelah duhur. Kalau sebelum duhur, bila niza', enggak ada perselisihan. Tapi setelah duhur, ada sedikit perselisihan bahwa mereka menganggap makruh ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Walakin lam yakum ala tilkal karahiyati dalilun. Tetapi tidak tegak atas pendapat makruh ini satu dalil pun yang syar'i. Enggak ada satu dalil pun yang syar'i. yang yasluh an yukhassis. Tidak ada satu dalil pun yang cocok yang bisa untuk mengkhususkan keumuman siwa. Yaitu bolehnya siwak bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Laula an asyuk ala ummati la amartuhum bis siwak. Ma kulli wudu inda kulli salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Enggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun mereka anggap dalil tidak tepat dan tidak berkait. Yaitu la hulufu famis saim athyabu min rihil misk. Itu saja yang mereka pakai. Bahwa baunya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada rihil misk. Maka kata mereka, bau harumnya jangan dibuang. Jangan sikat gigi, nanti hilang harumnya misk. Padahal itu adalah harumnya misk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaba bi jawabain. Maka mereka para ulama menjawabnya dengan dua jawaban. Jawaban pertama tadi, ada laisa bi hujjah. Itu bukan hujjah karena enggak ada sama sekali perintah untuk melarang siwak. Kedua, bahwa bau orang puasa bukan dari mulutnya, tetapi min jawfihi, dari kekosongan perutnya. Sehingga kamu sikat gigi sampai bersih sebersih-bersihnya. Kemudian kamu bernapas. Baunya tetap baunya orang puasa. Karena perutnya kosong. Orang yang perutnya kosong, baunya seperti itu. Khas. Dan itu atyabu min rihil misik. Jadi gak hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala. Faedah yang terakhir. Dauqut ta'am yukrah li ghairi hajatin. Mencicip makanan bagi para ibu-ibu ataupun para wanita calon-calon ibu tidak boleh, makruh, kecuali indal hajah, kecuali ada hajah. Makruh kecuali ada hajat. Baik, apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Sebab tidak ada yang dimasukkan ke dalam perut. Hanya cicip di lidah, kemudian dibuang kembali. Sehingga, dua-duanya, ada hajah atau tidak ada hajah, tidak membatalkan puasa. Cuma kalau tidak ada hajat, ngapain nyicip-nyicip makanan? Enak gak ini? Enak gak itu? Ngapain? Gak ada hajat, maka itu makruh, gak disukai. Baik, kalau ada hajat maka tidak mengapa. Sehingga jangan sampai ibu-ibu masak di rumah untuk buka puasa tidak berani mencicip, maka ketika buka puasa mereka rame-rame makan makanan yang enggak jelas rasanya. Ada yang keasinan, ada yang kurang asin, ada yang begini, ada yang begitu. Karena katanya tidak berani mencicip. Padahal tidak mengapa, karena mencicip itu di lidah. Setelah itu dikeluarkan kembali. Kalau perlu kumur-kumur kembali sehingga hilang rasa tersebut. Barakallahu fikum. Wa amalil hajah fala yukrah. Adapun dengan hajat maka tidak makruh, diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana kalau mandi di kolam renang di siang hari Ramadan? Boleh atau enggak boleh? Apa itu boleh? Nah, kalau begini di Indonesia, artinya iya. Kalau di India, gini artinya tidak. Ianya begini. Geleng-geleng itu berarti iya. Acah, acah. Sehingga enggak cukup dengan tatatu ra's. Ajib. Tilawah apa ngelar? Hah? Nah, la yumna. Nabi SAW pernah menyiram kepalanya di waktu siang hari untuk menyegarkan badannya karena sangat panasnya saat itu. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, kalau berenang di dalam air, kemudian buang air kecil, Batal apa enggak batal? Kenapa tertawa? Ini dibahas oleh fuqaha. Batal apa enggak batal? Ada beberapa orang yang menyatakan batal. Mengapa? Karena ketika buang air itu terbuka salurannya, begitu selesai tertutup salurannya dan ada air yang masuk ke dalamnya. Batal apa enggak batal? Dan ini saya cari kemarin makna ihlil itu saluran air kencing. Sehingga bukan tat'im. Kalau tat'im jelas memberi makan dan itu jelas batalnya. Tetapi ihlil itu apa yang menetes atau apa yang terserap dari ihlil, bahwa itu juga tidak membatalkan. Barakallahu fikum. Adapun keluarnya madi yang kadang keluarnya dalam keadaan tidak sadar, maksudnya tidak terasa, dan itu tidak membatalkan puasa. Madi tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan wudu. Kalau kamu punya wudu, keluar madi, maka bersihkan dan wudu kembali. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyuruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, Amartul Miqdad bin Al-Aswad fasa'alahu. Kata Nabi, kata Ali, kuntu rajulan madda'an. Aku seseorang yang gampang keluar madi. Fa'amartul Miqdad bin Al-Aswad. Aku perintahkan Miqdad bin Al-Aswad untuk tanya kepada Rasulullah SAW. Faqala igsil dakaraka wandah farjak. Dalam riwayat, igsil dakaraka wa tawadda'. Cuci kemaluanmu, ciprati dengan air, dan berwudulah kembali. Jadi disuruh untuk berwudu kembali, jadi itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam.